إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَ أَمَّا بَعْدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله وأخواتي في الدين رحيمني ورحيمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله كتب الشكر بدا الله عز وجل masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk beramal soleh, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah dan mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk tafaqquh fid din, untuk memahami agama ini. Ini nikmat dari Allah. Maka kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memahami agama Allah agar kita bisa beramal dengannya, untuk mengetahui larangan-larangan Allah agar kita menjauhkan diri kita dari apa yang Allah larang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa beribadah dan baik kepada Allah. Sungguh, dengan ilmu kemudian kita amalkan, kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa mengerjakan apa yang Allah kehendaki dan meninggalkan apa yang Allah larang. Apapun yang Allah perintahkan pasti mengandung faedah dan manfaat. Baik faedahnya kita rasakan di dunia, di alam barzah, maupun pada yaumul kiamah. Dan apapun yang Allah larang, pasti perkara itu ada perkara yang berbahaya kalau kita lakukan. Dengan menjauhkan diri dari perkara yang Allah larang, itu ada keselamatan. Ya Alhamdulillah, perkara-perkara yang Allah larang kalau kita langgar, itu namanya maksiat. Begitu juga perintah Allah yang Allah perintahkan ternyata kita tidak kerjakan, bisa jadi itu terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan karena tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dan kita sudah pelajari sekian lama tentang bahaya-bahaya kemaksiatan, bahaya dusta itu maksiat. Nah, curang dalam jual beli maksiat, menipu, nah, orang lain itu juga maksiat, menzalimi tetangga itu maksiat, mengumbar syahwat, mengumbar pandangan mata itu juga maksiat, mengumbar syahwat bukan pada tempatnya itu maksiat, perbuatan zalim, semua itu kemaksiatan, dan banyak lagi contoh-contoh perbuatan maksiat. Dan kita sudah mempelajari yang kesekian puluh bahaya dari perbuatan maksiat. Maka pada malam hari ini kita tambah satu lagi. Min ukubat, di antara akibat-akibat perbuatan maksiat, di antara perbuatan dosa dan maksiat. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, faslun fasal. Wa min uqubatiha, di antara akibat perbuatan dosa dan maksiat adalah annaha tusaghirun nafsa. Kemaksiatan itu akan menyebabkan, menjadikan jiwa ini menjadi jiwa yang kerdil. Jiwa yang kecil, kerdil. Watakma'uha, kemaksiatan itu akan menindasnya, merendahkannya. Watudassiha, merendahkannya, menenggelamkannya. Waktu hakiruha, dan kemaksiatan itu akan menyebabkan hinanya jiwa ini. Jiwa ini menjadi hina, menjadi rendah. Hatta tasiro asghara kulli syai'in, sehingga jadilah jiwa itu menjadi jiwa yang paling kerdil dalam semua perkara. Wa ahqarahu, dan menjadi jiwa yang rendah dan hina. Hey Muhammad, apa akibat perbuatan dosa dan maksiat? Ayo, barusan saya sampaikan. Sebutkan. Ya khawati fillah, barakallahu fikum. Jangan sampai jasad saja yang hadir di majlis ilmu yang mulia. Ruh kita juga harus hadir. Syaitan akan berupaya memalingkan kalian agar salah faham, gak mengerti su'uzon dan yang lainnya. Hati-hati. Berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, minta ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Ikhlaskan niat mencari ridha Allah, mengerjakan sunnah Rasul. Majlis ilmu ini adalah majlis yang mulia. Orang yang berbuat maksiat, jiwanya akan jadi kerdil. Ada majlis ilmu, malu dia untuk kumpul, minder, ketemu pura-pura enggak lihat. Tetapi kalau di pasar bertemu dengan orang-orang yang maksiat juga, biasa dia. Tetapi ketemu dengan orang yang soleh, yang mengejar perintah Allah, menghidupkan sunnah Rasul, dia segan, malu, segan untuk berjumpa dengan orang soleh, bahkan menghindar. Karena jiwanya kerdil disebabkan kemaksiatan yang dia lakukan. Karena dia pernah ketangkap basah, pernah menipu, pernah buat zolim, pernah begini dan begitu. Akhirnya jiwanya kerdil. Selalu menghindar, selalu menjauh. Tapi anehnya, yang dia jauh adalah amal-amal soleh, orang-orang soleh. Tapi kalau dengan orang-orang yang sama-sama maksiat, dekat dia, bercengkerama dia, sendak gurau dia, dia tidak pede. Ini disebabkan kemaksiatan. Wahkarahu, dan menyebabkan jiwa itu menjadi hina. Dia merasakan, aku gak pantas bergabung bersama mereka. Mereka orang-orang baik, aku orang-orang yang kotor. Mau masuk saja, bergabung saja dan minder, gak pede. Kama anna ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana ketaatan itu akan membuat jiwa ini berkembang, akan menyebabkan jiwa ini menjadi suci, akan menyebabkan jiwa ini menjadi jiwa yang besar. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, perintah-perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, sunnah-sunnah Rasulullah dihidupkan, hatinya suci, bersih, dan jiwanya menjadi jiwa yang berkembang. Jiwanya menjadi jiwa yang agung, yang mulia. Maka sebaliknya, orang yang tidak taat pada Allah, jiwanya jiwa yang kerdil, kecil, rendah, hina, penakut, minderan, tidak percaya diri. Ini sungguh mengerikan. Maka mau tidak mau kita harus tinggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Tinggalkan, jangan lagi dusta, jangan lagi berbuat zalim, jangan lagi melakukan perbuatan maksiat-maksiat yang lainnya. Itu merendahkan diri sendiri. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Ingat, yang dimaksud mensucikan diri sini bukan memberikan tazkiyah pada dirinya. Aku ada orang yang baik, aku ada orang yang pintar, aku ada orang yang cerdas, aku adalah orang. Bukan itu, itu enggak boleh. Itu dilarang. Wa tuzakku anfusakum. Jangan kalian memberikan tazkiyah terhadap diri kalian. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih mengerti siapa di antara kalian yang paling takwa. Yang Allah maksudkan di sini, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, artinya orang-orang yang melakukan amalan-amalan ketaatan sehingga jiwanya menjadi jiwa yang suci. Bukan mensucikan dirinya dengan lisan, bukan. Tapi dia mensucikan dirinya dengan amal-amal soleh, amalan ketaatan. Ada majlis ilmu, dia datang. Masalah dunia, nantilah. Ada waktu tersendiri mencari dunia. Ini saatnya mengagungkan kalamullah, mengagungkan sunnah Rasul, memuliakan Al-Quran dan sunnah. Bisa jadi yang ngisi kajian adalah seorang yang masih kecil, masih muda umurnya, atau muridnya, tetap dia datang karena ingin memuliakan Al-Quran dan sunnah, ingin menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum, kalau kamu menolong agama Allah, mengamalkan syariat Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan kaki-kaki kalian. Ada amal soleh, dia ikut andil. tidak mau tertinggal, ikut serta dalam amal-amal soleh. Akan diadakan daurah, dibutuhkan kerjasamanya, ta'awunnya, dia ikut andil. Nah, itu amal soleh yang Allah takdirkan ada di hadapannya. Dia Allah menguji dia dengan harta yang dia miliki, maukah dia keluarkan? Allah menguji dia dengan tenaga yang dia miliki, maukah dia korbankan? Dia ikut. Jangan sia-siakan, karena belum tentu daurah yang akan datang dia masih hidup. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dengan melakukan amal-amal soleh. Jiwanya menjadi suci, jiwanya menjadi mulia, tinggi, jiwanya menjadi besar. Waqad khaba man dassaha, sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Yaitu sungguh merugi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Wal makna, maknanya adalah qad aflaha man kabbaraha, sungguh beruntung orang-orang yang membesarkan jiwanya. Jiwanya menjadi besar, menjadi mulia, menjadi tinggi ketika dia melakukan ketaatan. Jiwamu menjadi mulia di hadapan Allah, ini mulia, naik derajatmu di sisi Allah. Di hadapan manusia juga mulia, ini orang soleh, perintah Allah dikerjakan. Dan pada dirimu sendiri ada kemuliaan. Wa a'laha bi ta'atillah, dan jiwanya menjadi tinggi dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azharaha, dan jiwanya menjadi menang. Tampak. Waqad khasira man akhfaha, sungguh merugi orang-orang yang dia merendahkan jiwanya sendiri. Wa haqqaraha, dia menghinakan dirinya sendiri. Wa saghharaha, yang mengkerdilkan dirinya sendiri. Bima'siyatillah, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat berarti dia merendahkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri, membuat jiwanya menjadi kerdil, tidak percaya diri, penakut, dan tidak mau ikut andil dalam amalan ketaatan dengan berbagai macam alasan. Dan ternyata kalau didengarkan alasannya, pas semua. Ya udah, enggak apa-apa. Khair insyaallah, enggak apa-apa kamu enggak ikut. Kenapa? Dia mengajukan alasan-alasan yang jelas dia tercampak dari dakwah ini. Yang jelas dia terusir dari majelis ilmu. Allah tidak takdirkan dia hadir karena dia membuat alasan-alasan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia bikin makar terhadap agama Allah, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Di luar mulai dia memfitnah, mulai mengadu domba, mulai ghibah dan yang lainnya. Wal'iyadu billah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Wa aslut tadsiyah, wa aslut tadsiyah, aslinya yang namanya tadsiyah, yaitu ikhfa, yaitu merendahkannya, menyembunyikannya. Wa minhu, di antara dalil yang menunjukkan demikian itu yaitu firman Allah taala, yadussuhu fiturab, yadussuhu fiturab, artinya dia menenggelamkan ke dalam tanah. Orang-orang jahiliyah dahulu, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka merasa terhina kalau istrinya melahirkan anak wanita. Merasa rendah dirinya, merasa hina dirinya, sehingga api dia gali tanah, kemudian anaknya dimasukkan dalam tanah hidup-hidup sampai mati. Digali tanah. Nah, kemudian anaknya suruh masuk, langsung dikubur, kemudian ditinggal. Karena merasa anak wanita itu tidak bisa diajak untuk berperang, lemah. Wanita itu tidak bisa menghasilkan uang. Nah, sehingga kalau istrinya melahirkan anak wanita, dia merasa terhina. Sehingga dia kubur hidup-hidup. Ya dusuhu fit turab, dia tenggelamkan anaknya ke dalam turab, ke dalam tanah. Ya dusuhu, nah, artinya menenggelamkan. Maka ikhwat fillah berarti fal'asi, orang-orang yang berbuat maksiat, ya dusu nafsahu fil maksiyah, berarti dia menenggelamkan dirinya sendiri di dalam kemaksiatan. Tiga, dirinya sendiri dia tenggelamkan di dalam kemaksiatan. Wa yukhfi makanaha, kemudian dia menyembunyikan keberadaan dirinya biar orang lain enggak tahu, jangan sampai ada jejak bahwa dia telah mengubur anaknya hidup-hidup, membunuh anaknya. Nah, dia rahasiakan. Ya tawaro minal khalqi, akhirnya dia pun menjadi minder, menjauh dari berjumpa dengan orang lain, takut ditanya, jangan-jangan ada orang yang lihat, jangan-jangan ada yang lapor, jangan-jangan, sehingga dia tidak berani berjumpa dengan orang lain. Min su'i ma ya'ti bihi, disebabkan kejelekan yang telah dia kerjakan. Membunuh anak itu juga maksiat. Sehingga orang yang bermaksiat itu menjadi orang yang minder. Ketemu orang enggak berani. Maunya cuma di rumah saja. Dikit-dikit masuk kamar mandi, sembunyi-sembunyi, melakukan perbuatan dosa di kamar mandi. Sehingga ketemu orang malu, jadi minderan. Seperti orang yang membunuh anaknya hidup-hidup, dia malu untuk berjumpa dengan orang lain. Karena min su'i ma ya'ti bihi, karena jeleknya perbuatan dosa yang dia kerjakan. Semua orang yang berbuat dosa apapun bentuknya, dia akan menjadi, jiwanya menjadi kerdil. Nah, menjadi kerdil, tidak pede. Enggak enak ah, nanti ketemu, nanti ditegur lagi anak dengan dia. Nah, khawatir, takut. Wa qad qama 'inda nafsihi, dia telah merendahkan dirinya sendiri dan menjadi rendah 'inda Allah, di sisi Allah, di sisi di hadapan dirinya sendiri dia rendah. Kenapa saya begini dan begitu? Kenapa? Nah, saya juga enggak boleh. Di hadapan dirinya sendiri dia rendah. Di hadapan Allah jelas dia rendah, karena melanggar syariat Allah, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Sehingga posisinya rendah di sisi Allah Ta'ala. wang qama indal khalqi, dan rendah, dia telah merendahkan dirinya di hadapan makhluk, di hadapan manusia. Selalu khawatir, selalu takut ketahuan. Pas ditegur langsung kabur. Nah, karena minder, jangan mereka ini, kenapa dia berdua bisik-bisik ya? Jangan-jangan membicarakan saya. Nah, khawatir, karena minder. Orang berbicara yang lain, tetapi dia merasa orang membicarakan dirinya. Kalau ada taklim, tahu-tahu dia merasa tersindir. Padahal enggak ada tujuan menjadi dia. Sensitif, jadi orangnya menjadi orang yang sensitif. Dikit-dikit tersinggung. Karena merasa disindir terus, enggak mau taklim lagi. Demikian caranya syaitan. Naam untuk menggoda dirinya. Dan Allah takdirkan syaitan itu menguasai dirinya karena dia berbuat zalim, kemaksiatan. Orang yang zalim akan dizalimi oleh makhluk yang lebih zalim. Sehingga akhirnya dia pun tercampak dari dakwah. Hilang. Enggak terdengar lagi namanya. Jasadnya, hidungnya enggak nampak lagi. Makanya qawtillah rahimani wa rahimakumullahu jalan barakallahu fikum, hina di hadapan dirinya sendiri, hina di sisi Allah, dan rendah dan hina di sisi makhluk, di hadapan manusia. Maka ikhwatifillah wa khatfiddin rahimani wa rahimakumullah, fatta'atu wal birru tukabbirun nafsa. Maka yang namanya ketaatan wal birr dan juga kebaktian, apapun bentuk dan modelnya, berbakti dengan orang tua, berkata yang lemah lembut, membantu orang tua, membantu orang lain, melunaskan hutang temannya, kebaikan apapun, sekecil apapun, itu akan menyebabkan jiwanya menjadi jiwa yang besar. Jiwanya menjadi besar. Tapi ingat, tidak boleh sombong. Jangan kebablasan. Tidak boleh sombong kemudian mensucikan diri. Jangan. Fatta'atu wal birru tukabbiru nafsa, maka ketaatan itu akan menyebabkan jiwanya menjadi besar. Ketaatan dan kebaktian itu akan membesarkan jiwanya. Watu izzuha, dan mengagungkannya, memuliakannya, menjadikan dia menjadi orang yang mulia. Allah takdirkan orang segan dengan dirinya. Nah, karena dia berilmu, karena dia mengamalkan ilmu. Orang itu menjadi mulia kalau dia mengamalkan ilmunya. Kalau berilmu saja tanpa mengamalkan, enggak mulia dia. Kau mengamalkan tapi tanpa ilmu, juga hina dia. Amalan apa itu? Mana dalilnya? Rendah dia. Ketika dia berilmu dan dia mengamalkan ilmu yang dia dapati, maka Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian sekian derajat, beberapa derajat. Wa tu'liha, dan Allah tinggikan dia. Allah jadikan dia tinggi. Bisa jadi ilmunya masih tinggi kamu dari dia. Tapi Allah pilih dia lebih mulia dari dirimu karena dia mengamalkan ilmunya. Jadi kamu memiliki jabatan. Master, LC dan yang lainnya. Nam. Tetapi ketika ilmumu hanya untuk mendapatkan ijazah dan tidak kamu amalkan, maka bisa jadi orang yang tidak memiliki naam jabatan Allah muliakan. Maka ikhwati fillah, penting kita berilmu dan beramal. Bagaimana kita akan bisa beramal kalau kita enggak punya ilmu? Bagaimana kita mau punya ilmu kalau hadir majlis ilmu saja enggak mau? Fatta'atu wal biru tukabbiru nafsa, yang akan membesarkan jiwa seseorang. Besar jiwanya, tahan banting, enggak gampang mutung. Enggak gampang merajukan. Dikit merajuk, dikit merajuk. Dinasihati merasa disalahkan. Yang salah saya terus, yang salah saya terus. Ini nasihat. Biar kamu terbebas dari masalah yang kamu hadapi. Kamu tuh tobat pada Allah. Karena musibah yang kamu hadapi ini karena perbuatan dosa dan maksiat. Saya akan begitu dan begitu, enggak bakal kamu dapati jalan keluarnya. Sekolahkan anakmu ke sana kemari, sekolah yang tinggi, yang mahal, enggak bakal. Berobat ke sana kemari, enggak bakal ketemu obatnya. Obatnya adalah tobat pada Allah. Enggak harus dengan harga mahal, menghabiskan harta, enggak harus jauh-jauh. Tobat pada Allah. Wa ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, atau kama qala ta'ala, dan tidak ada satu musibah pun yang terjadi pada dirimu, pada keluargamu, pada usahamu, pada istri dan anakmu dan yang lainnya, kecuali karena dosa-dosamu itulah. Jangan menyalahkan ini gara-gara si fulan, gara-gara si Alan. Jangan. Kamu yang tobat. Musibah yang kamu alami ini sebagai pembalasan dari Allah atas dosa yang kamu lakukan. Al-jaza min jinsil amal. Seseorang itu dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maafkanlah si fulan, maafkanlah si Alan. Bisa jadi Allah yang menegur kamu melalui lisan mereka. Nah, kena kemaksiatanmu, kezolimanmu. Sebagaimana yang kita pernah sebutkan, ketika seorang berbuat zolim dengan tetangganya, maka orang lain melaknatnya. Pernah dikisahkan ada seorang datang kepada Rasulullah mengadu. Ya Rasulullah, tetanggaku berbuat zolim kepadaku ya Rasulullah. Aku enggak pernah berbuat salah dengan dia, tapi dia zolim kepadaku ya Rasulullah. Apa nasihatmu ya Rasulullah? Pulang kamu. Kemudian keluarkan barang-barangmu di jalan. Di pinggir jalan atau di jalan. Siap Rasulullah, aku pulang. Sampai ke rumah, barang-barangnya dikeluarkan, diletak di pinggir tengah jalan. Maka manusia berkata, loh, ada apa? Kok barang-barangmu kok dikeluarkan di jalan? Tetanggaku itu loh berbuat zalim. Maka aku mengadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menasihati aku agar aku mengeluarkan barang-barangku di jalan atau di pinggir jalan. Oh itu, wah, semoga Allah laknat tuh orang tuh. Memang iya dia itu gitu-gitu. Mudah-mudahan bangkrut, mudah-mudahan dilaknat orang. Datang orang lain lagi, lu kenapa? Oh diceritakan, dilaknat lagi. Setiap orang yang lewat melaknat orang yang tetangga yang zalim. Dengar tetangga yang zalim tadi. Kemudian udah, kamu pulang aja ya. Insya Allah saya tidak akan menzalimu lagi selamanya. Taubat dia. Tidak ada jalan keluar dari kamu kena laknat kecuali kamu tobat. Jalannya tobat. dia minta maaf dan dia tidak berbuat zalim lagi dengan tetangganya, selesai. Dan di riwayat yang lain, orang tadi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah engkau suruh tuh orang tuh mengeluarkan barang-barangnya di jalan sehingga manusia melaknat aku? Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah melaknat dirimu sebelum mereka melaknatmu. Menzalimi tetangga kemaksiatan, menyebabkan diusir dari rahmat Allah, dijauhi oleh manusia, kena laknat. Maka ikhwatillah, tinggalkan perbuatan zalim, tinggalkan berbagai maksiat. Itu mendapat musibah, maka tobat pada Allah, langsung ambil air wudu, salat, tobat pada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala, rendahkan dirimu pada Allah Ta'ala. Hatta tasira asrafa syai'in wa akbaru. Maka yang namanya ketaatan dan juga kebaktian akan menyebabkan jiwa itu besar, tinggi, mulia, sehingga menjadi orang yang paling mulia dan paling besar. Wazkahu, dan paling suci. Wa'lahu, dan paling tinggi di sisi Allah. Dia mulia karena dia taat, karena dia melakukan amal-amal bir, amal-amal ketaatan. Nah, wama zalika, bersamaan yang demikian itu, fahiya azallu syai'in, sekalipun dia mulia di sisi Allah, tinggi derajatnya, agung, besar jiwanya, dan dihormati oleh manusia. Fahiya azallu syai'in wa ahqaruhu wa asgharuhu lillahi ta'ala. Tapi tetap hendaklah dia merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah, dan menganggap kecil dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan memang dia kecil, sehingga dia meratap dalam sholatnya, dalam doanya, dipuji oleh manusia. Ya Allah, mereka memujiku karena mereka enggak tahu aib-aibku. Ya Allah, jangan bongkar aibku. Ya Allah, engkau tahu diriku juga banyak dosa dan maksiat. Dia letakkan keningnya yang mulia di tanah, di lantai, sujud pada Allah Ta'ala. Dia tidak tertipu dengan pujian manusia. Kamu orang pintar, yang cerdas, jenius, enggak tertipu, enggak tertipu dia. Andai saja dosa itu ada baunya, pasti manusia akan lari dari diriku. Dia sadar. Kenapa banyak manusia memujinya? Karena mereka tidak bisa mencium dosa yang dia kerjakan. Allah yang tahu, sehingga terus dia rendahkan dirinya pada Allah. Ketika seorang itu merendahkan dirinya pada Allah, mengecilkan dirinya kepada Allah Ta'ala, merengek kepada Allah, Allah muliakan dia, Allah tinggikan dia, Allah sucikan dia. Tetapi sebaliknya, ketika seorang itu menyombongkan diri, enggak mau berdoa pada Allah, sibuk-sibuk dengan dunia, enggak menyiapkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, enggak menghormati kitabullah dan sunnah Rasul, tidak memakmurkan masjid Allah, tidak mau dihadiri majlis ilmu, sombong. Allah rendahkan juga dia, Allah hinakan juga dia, di manusia enggak dianggap oleh manusia. Hati-hati, orang itu suka dusta, bohong. Hanya teori. Maka kita rendahkan diri kita itu pada Allah. Jangan rendahkan diri kita pada manusia. Tolonglah Nian, saya kok susah. Anak saya banyak, saya butuh ini dan itu, beli ini dan itu. Nantilah saya ganti. merendahkan dirimu kepada makhluk. Sekali dua kali manusia, nah, bantu kamu. Tiga kali, empat kali, orang ini enggak punya harga diri. Yang kemarin belum dibayar lah ngutang lagi. Belum dibayar ngutang lagi. Menjadi rendah. Jadi hina di hadapan manusia. Di hadapan Allah rendah. Di hadapan manusia rendah. Rendahkan dirimu pada Allah. Mengadulah pada Allah. Ya Allah, aku zalim. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada yang berhak diibadi kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sungguhnya aku tuh zalim ya Allah. Banyak perbuatan zalim ya Allah. Banyak perintah-perintahmu yang aku tinggalkan. Betapa banyak, berapa kali majlis ilmu aku tinggalkan ya Allah. Betapa banyak sunnah-sunnahmu yang aku langgar ya Allah. Berapa banyak enam larangan Rasulmu yang aku justru kerjakan ya Allah. Merengek, mengeluh, mengadu kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Gak peduli sanjungan pujian orang, gak peduli dia. Tapi kalau kamu termakan dengan pujian orang, oh iya, saya memang bidangnya, memang saya ahlinya. Tunggu, sebentar lagi kamu akan hancur. Allah akan bongkar. Karena yang berhak sombong hanya Allah. Ketika kamu merampas hak Allah, merasa sombong, Allah hinakan kamu. Allah rendahkan kamu. Bagaimana mau dimuliakan kamu tidak memuliakan agama Allah? Kalau kamu mau dimuliakan oleh Allah di dunia, di akhirat, muliakan syariat Allah, muliakan agama Allah, maka Allah pun akan memuliakan kamu. Azallu syai'in wa ahqaruhu wa asgharuhu lillahi ta'ala. Rendahkan, hinakan dan kecilkan dirimu kepada Allah. Ya Allah, apapun yang aku kerjakan ini belum ada apa-apanya ya Allah. Nikmat yang kau berikan itu sangat banyak, namun ibadah yang kulakukan cuma sedikit. Masih banyak waktu-waktu yang aku gunakan untuk perkara yang sia-sia. Ampuni ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Terus minta ampun pada Allah Ta'ala. Wa bihadzal dzulli, dengan kerendahan dan kehinaan dan jiwa yang kecil di hadapan Allah, hasala laha hadzal 'izzu wasyarafu wan numu, maka kamu akan memperoleh kemuliaan, ketinggian, jiwa yang besar, yang berkembang, sebagaimana para sahabat Rasul. Dulu para sahabat itu ada di antara mereka itu budak. Namanya budak. Disuruh-suruh perintah ini dan perintah itu, kadang dicambuk, enggak ada gaji. Nah, kadang disiksa, enggak bisa ngapa-ngapain. Ketika dia dimerdekakan, dia masuk Islam, mulia dia. Mulia. Diundang oleh orang-orang kafir. Datang. Nah, kata orang kafir, turunlah. Tidak. Nah, kalian mengundang aku, kalian ke sini. Ada apa? Mulia sebagai seorang muslim. Walaupun tadinya seorang budak. Dengan masuk Islam, dengan mengerjakan perintah Allah, mengerjakan sunnah Rasul, menjauhi larangan Allah dan larangan Rasul, dijauhi, dia menjadi mulia, jadi tinggi derajatnya, menjadi tamu undangan, dan dia tidak mau merendahkan dirinya di hadapan makhluk. Nah, sehingga bersahabat menjadi orang yang mulia. Fama saghara an-nufusa mithlu ma'siyatillah, maka tidak ada yang menyebabkan seseorang itu menjadi kerdil jiwanya kecuali maksiat. Tidak ada suatu amalan pun yang bisa menyebabkan jiwa ini lebih kerdil, menjadi kerdil seperti maksiat. Artinya maksiat inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi kerdil jiwanya. enggak tahan banting, keluh kesah terus. Yang punya rezeki itu Allah. Kalau mau minta rezeki, jangan andalkan kemampuanmu, kehebatanmu, kepawaianmu di dalam berdagang. Jangan. Dekatkan dirimu pada Allah. Ya Allah, antal ghani, ya Allah, engkau tuh maha kaya, ya Allah. Wa ana fuqara, aku tuh miskin, ya Allah, lemah, enggak bisa apa-apa. Tanpa pertolonganmu aku enggak bisa apa-apa, ya tolong ya Allah berikan rezeki. Minta pada Allah, merendah pada Allah. Taubat dulu. Istighfar dulu. Sedekah dulu. Berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Gunakan doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang-ulang, aku zalim ya Allah. Puji dulu nama-nama Allah. Sebut sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia, agungkan Allah. Baru minta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah malu tidak mengabulkan doamu. Kamu menurunkan tanganmu, tapi doa enggak dikabulkan, Allah malu. Pasti Allah kabulkan. Enggak mungkin Allah sia-siakan hambanya yang merendahkan dirinya kepada Allah. Tidak ada suatu perkara pun yang bisa mengecilkan jiwa seperti maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa ma kabbaraha wa syarrafaha wa rafa'aha mithlu ta'atillah, dan tidak ada pula yang bisa menyebabkan jiwa ini besar menjadi mulia tinggi selain ketaatan kepada Allah. Lakukan amalan ketaatan, perintah-perintah Allah kerjakan dengan senang hati. Jangan merasa berat, jangan merasa beban. Kerjakan perintah Allah, Allah tinggikan kalian, Allah muliakan kalian, Allah namsucikan kalian. Naam. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta, senang, suka dengan orang yang senantiasa tobat dan dengan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Sucikan dirinya dengan baik itu mensucikan jasadnya dari hadas maupun mensucikan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Membersihkan dirinya dari kesyirikan, kebid'ahan, dosa-dosa dan maksiat. Hatinya bersih, jasadnya juga bersih, maka dicintai oleh Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta, senang dengan orang yang senantiasa tobat. Salah tobat lagi, salah tobat lagi. Dinasihati, diterima, tidak marah. Jazakallah khairat. Ya. Berapa nomor rekening antum? Nanti anak kirim. Kenapa? Antum menyelamatkan anak dari neraka. Anak akan membalas. Nah, anak punya uang dengan uang. Bukan seperti orang zaman sekarang ini dinasihati marah-marah. Sok suci kamu, emangnya kamu enggak punya kesalahan juga? Marah dia. Nah. Saya pernah lihat kamu dulu begini dan begitu. Saya ini ngungkit dia. Ya memang pas. Nah, tetapi dia tidak memuliakan kalamullah, tidak memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima. Jazakallah khair. Benar atau salah informasi yang diberikan kepada kamu, terima saja. Kamu ini gini, jazakallah khair. Kalau memang benar apa yang dia katakan, mau tobat pada Allah. Kalau tidak tepat apa yang dia tuduhkan pada kamu, maka tidak ada dosa bagimu. Ya, gak usah dibantah. Dia itu orang yang cinta dengan saya, buktinya mau menasihati saya. Gak usah kamu marah dengan orang yang menasihati kamu. Gak usah marah dengan orang yang memberikan nasihat. Terima. Tidak ada satupun yang bisa menyebabkan seorang itu mulia, tinggi derajatnya, suci, kecuali kalau dia melakukan amal-amal ketaatan. Kalau memang kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, maka mari kita melakukan amal-amal ketaatan. Jangan disia-siakan satu kesempatan pun, hilang begitu saja. Setiap ada ketaatan, amal-amal soleh yang Allah cintai, Allah ridhoi, kerjakan. Kerjakan. Jangan minder. Taklim menjauh, sembunyi di balik tembok atau di tempat ronda jauh. Ngapain minder ini? Seseorang itu bisa diketahui dia bermaksiat atau tidak dari sikapnya. Walaupun dia berbuat maksiat sembunyi-sembunyi dalam rahasia, enggak ada yang lihat, tapi bisa dilihat dari sikapnya. Maka jalan keluarnya tobat pada Allah. Tobat pada Allah. Insyaallah kembali Allah akan muliakan lagi, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah sucikan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah terus memberikan kita kenikmatan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya karena Allah Ta'ala, sampai berjumpa dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Naktafi bidzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.